Dan Rasulullah marah kalau ada sapi itu renggang, marah Rasulullah SAW. Aku lihat ada setan seperti anak kambing masuk di celah kalian. Gak mau Rasulullah, sedikit aja gak mau. Kenapa? Kenapa harus takut? Gak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Berani orang beriman itu. Gak takut. Sekarang tambah takut. Kalau antum takut, ya bagaimana antum sebagai orang beriman takut? Kalau antum sebagai seorang dai takut, antum jangan jadi dai. Ini baru sholat, belum jihad. Baru sholat sudah takut. Saprapet takut. La haula wala quwwata illa billah. Ingat, kita enggak akan mati sebelum waktunya. Semua Allah takdirkan. Yakin kepada al-qada al-qadar. Kematian kita sudah Allah tetapkan. Enggak akan mundur, enggak akan maju. Sudah, yakin. Kamu jangan takut dengan apa yang diperintahkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan gak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Jadi berani, orang beriman itu berani. Kemudian yang ke-15, al-qana'ah wa izzatun nafs. Dengan al-qada' wal-qadar ini dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan rezeki, dan juga dia mulia dirinya, tidak mengharapkan pada manusia, tidak minta sesuatu pada manusia, karena dia yakin Allah yang berikan rezeki pada dia. Ini masalah izzah, harga diri. Maka dikatakan oleh para ulama, wa idza ruziqal abdu al-qana'a asyraqat alaihi syamsus sa'ada. Kata para ulama, wa idza ruziqal abdu al-qana'a asyraqat alaihi syamsus sa'ada. Apabila seorang hamba diberikan oleh Allah qana'a, maka akan bersinar bagi dia matahari kebahagiaan. Bahagia dia. Dia qana'a, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, puas dengan rezeki yang Allah berikan. Itu orang bahagia. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'a Allah bima ata. Ini ada sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dia orang yang bahagia dengan qana'ah, dan dia merasa izzah, enggak minta-minta. Makanya orang mukmin itu punya harga diri. Orang yang mulia itu, kata Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil-lail wa'izzahu istighna'u 'anil nas, kata Nabi. Kemuliaan seorang mukmin itu dengan bangun tengah malam. Cita-cita yang tinggi itu bagi seorang mukmin apa? Masuk surga. Sehingga apa? Dia semangat dalam melakukan apa? Ketaatan-ketaatan, amal-amal soleh, kebajikan-kebajikan. Dia berlomba-lomba. Seperti para nabi dan rasul alaihi wasallam, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaba wa rahaba wa kanu lana khashin, dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Sesungguhnya para nabi dan rasul itu segera dalam kebaikan, punya semangat yang tinggi, dan berdoa kepada kami dengan rasa harap dan takut, dan mereka khusyuk dalam ibadah kepada kami. Ya, orang beriman itu dengan dia mengimani qadar, bukan tanpa malas, bukan putus asa, bukan lemah, tapi semangat dia. Ulul himmah, punya cita-cita yang tinggi orang beriman itu. Anda melihat orang-orang kafir punya cita yang tinggi, orang kafir. Untuk apa? Untuk apa? Dunia. Orang kafir itu. Enggak ada bagi mereka gagal, terus usaha lagi, terus sampai tercapai dunianya. Orang beriman tidak, yang diharapkan jannah, sorga. Cita-cita tertinggi, puncak tertinggi orang beriman, sorga. Makanya untuk bisa mencapai sorga, melakukan amal-amal soleh dengan ikhlas dan ittiba, maka kita terus melakukan amal-amal soleh dari mulai tauhid, sholat, berbuat baik pada orang tua, bersedekah, bangun malam, puasa, dan yang lain. Terus membaca Al-Quran, baca buku yang bermanfaat. Cita-cita tertinggi orang beriman itu tidak lemah. Kemudian yang ke-17, as-salama minal hasad wal-i'tirad, selamat dari dengki dan iri, dan juga menentang. Jadi orang yang mengimani al-qada wal-qadar, dia selamat dari apa? Dari dengki. Karena Allah sudah takdirkan, kenapa iri kepada orang lain? Orang punya motor, punya mobil, yang punya rumah yang besar, dia enggak iri. Enggak usah iri. Mau ngapain dia iri? Dia ini Allah sudah takdir, Allah sudah bagi semuanya. Kita dapat seperti ini, ya sudah. Tapi tetap ikhtiar, usaha tetap. Dan doa minta kepada Allah tetap jalan. Enggak tinggal. Tapi enggak iri pada orang. Kenapa? Kita tujuan hidup kita akhirat. Dan saya sudah bahas, kalau orang itu ingat kepada mati dan selalu ingat kepada mati, dia enggak akan iri pada manusia. Enggak akan iri. Karena Allah sudah bagi, yang memberikan kepada dia kelebihan harta, kekayaan. Siapa yang berikan? Allah. Jangan kita iri. Maka kita minta kepada Allah. Was'alullaha min fadli, mintalah karunia kepada Allah. Maka di surah An-Nisa di ayat 32 itu, ketika Allah menyebutkan tidak boleh kita iri, wala tatamannau ma faddalu ba'dakum li ba'd. Tidak boleh seorang itu iri sebagian dari kalian kepada sebagian yang lain. Antum lihat dalam surah di An-Nisa di ayat 32. Wala tatamannau ma faddalu ba'dakum. Wala tatamannau ma faddalu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Wala tatamannau ma faddalu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijal nasibu mimma iktasabu wa linnisa nasibu mimma iktasabna was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Janganlah kalian mengharap atau iri kepada karunia yang Allah berikan sebagian kalian sebagian yang lain. Laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan dan perempuan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Mintalah karunia kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi minta karunia kepada Allah, jangan mengharap pada manusia. Tapi enggak boleh kita iri pada manusia. Kemudian yang ke-18 yaitu di sini juga disebutkan tidak boleh dengki, enggak boleh menentang takdir Allah. Yang ke-18 yaitu al-ilmu bihikmatillah. Dia memahami, mengetahui tentang hikmah Allah, bahwa semua yang Allah takdirkan ini penuh dengan hikmah. Semua yang Allah takdirkan ini penuh dengan hikmah. Kemudian yang ke-19, sukunul qalbi wa tumaninatun nafs. Sukunul qalb artinya ketenangan hati. Dengan iman kepada qada dan qadar ini, artinya hati ini akan tenang. Hati ini akan tenang. Dan tentram, jiwa kita tentram. Syekhul Islam pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan ma lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sungguhnya dunia ini surga, barang siapa yang tidak masuki surga itu enggak akan masuk surga akhirat. Surga itu artinya ketenangan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengimani tentang takdir Allah, kemudian dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surga. Surga dunia itu dengan dia mengimani, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dengan dia banyak berzikir kepada Allah, dengan dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, antum akan merasakan tuh ketenangan. Antum mengimani, enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah takdirkan. Kita berangkat dari rumah ke masjid, tenang kita, enggak takut apa-apa. Di masjid kita duduk berzikir, tenang, nikmat. Dan itu dirasakan orang beriman. Tidak khawatir, tidak takut, tenang, berzikir, berdoa, semua serba dengan ketenangan. Makanya Allah menyebutkan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kita dengan berzikir hati akan tenang. Di dunia surga, barang siapa yang enggak masuk ke surga ini, dia akan masuk surga akhirat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib ketika menceritakan tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menghadapi fitnahnya orang-orang yang dengki, yang hasad, dan juga penguasa yang zalim, beliau mengatakan begini. Ini ketika di penjara ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimah. Kata beliau, ma yasna'u a'da'i bi ana jannati wa bustani fi sadri aina ruhtu fa hiya ma'i la tufariquni ana habsi khalwa wa qatli shahada wa ikhraji min baladi siyaha. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau, apa yang diperbuat oleh musuh-musuhku terhadapku, aku adalah sorgaku, kebunku ada di dadaku ini, sorgaku, kebunku, dadaku, tenang dia dengan ingat kepada Allah, dengan berzikir, dengan apa yang Allah takdirkan dia tenang, dengan ibadah kepada Allah dia tenang, di mana saja aku pergi maka bersama aku ketenangan, kegembiraan, ibadah, zikir, bersama aku, enggak bisa dengan aku. La tufariquni ana habsi khalwa, penjara yang orang penjarakan aku, khalwa, dengan dipenjara aku menyendiri untuk ibadah kepada Allah, lebih tenang dia baca, nulis, zikir, lebih tenang dengan dipenjara itu. Wa qatli syahada, kalau aku dibunuh mati syahid. Wa ikhraji min baladi siyaha, kalau aku diusir dari negeriku, ini merupakan piknik, artinya tamasya. Sebab tamasya orang beriman itu dengan apa? Jihad. Biar diusir enggak ada masalah. Itu orang yang sudah mengalami ketenangan dalam hidup ini. Kemudian yang terakhir, bahwa dengan iman kepada al-qada wal-qadar itu tahrirul uqul min al-khurafat wal-abatil, membebaskan akal ini dari semua cerita-cerita yang bohong dan yang batil. Jadi kalau kita beriman dengan al-qada wal-qadar, maka akan bebas ini akal kita dari apa? Dari khurafat, dari cerita-cerita bohong, jadi batil, dari semua kebatilan, dari dongeng-dongeng, dari tukang-tukang sihir, dukun-dukun dan segala macam, jangan percaya tuh semuanya. Meskipun ada persatuan dukun sekarang ini, jangan percaya semuanya kebohongan yang ada itu. Dan orang datang ke dukun itu enggak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Cerita yang dongeng, orang kalau lagi susah, terpojok, banyak cerita-cerita yang bohong, banyak sudah. Ini umat Islam nih lagi jaya atau lagi kondisi terburuk? Terburuk umat Islam. Kalau terburuk, banyak cerita dongeng. Ada Imam Mahdi, ada ini, segala macam semua cerita. Untuk apa? Memberikan semangat kepada umat Islam. Ini semua kebohongan. Kalau memberikan semangat, cukup dengan Quran dan Sunnah. Menurut Muhammad Salam, kita akan semangat. Karena Quran Sunnah itu memberikan semangat kepada kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan cerita terdongeng, jangan dengerin gosip, jangan, jangan. Jangan percaya semuanya cerita bohong. Kita mengimani dengan al-qada wal-qadar. Bahkan banyak lagi cerita yang lain, bahwa orang-orang kafir sudah siap untuk membunuh umat Islam, nanti umat Islam akan begini. Jangan percaya semua cerita itu. Kalau kita beriman, kita bertakwa kepada Allah, enggak akan mengenai itu semuanya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit, dalam surah Ali Imran. Kalau kalian sabar dan bertakwa kepada Allah, maka tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka, makar mereka, rencana mereka enggak akan membahayakan kalian. Allah itu meliputi segala sesuatu. Syaratnya apa? Sabar dan takwa kepada Allah. Itu ingat itu. Jadi jangan dengerin cerita udah, cerita bohong, banyak kan cerita bohong yang ada, cerita batil. Jadi orang beriman itu harus bebas akalnya dari yang demikian. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Kak Ustadz yang telah menyampaikan materi bahasan, nasihat penuh manfaat di pagi hari ini. Dan di Khotbah Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Anda yang akan bertanya, silakan bisa telepon ke 021-823-6543 atau dengan pesan singkat ke 0819-896543. Pertanyaan pertama kami angkat dari pendengar kita melalui pesan singkat, hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah saya belum bisa ikhlas menerima takdir jika masih suka terbawa rasa sakit hati atas perilaku dan perkataan orang-orang yang menyakiti saya dulu. Rasanya berat untuk melupakan dan menerimanya begitu saja. Mohon nasihat dari Al-Ustadz. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Ya. Jadi ketika orang itu disakiti oleh orang lain atau dizolimi, betul memang itu sakit. Ini yang harus kita ingat, bahwa ini sudah terjadi dan Allah sudah takdirkan demikian. Kalau kita ingat terus, maka kita gak akan bahagia hidup kita. Lupakan semuanya. Hidup kita bukan untuk masa yang lalu. Hidup kita untuk masa yang akan datang. Kita ingin mendapatkan sorga. Dan kita hidup hanya hari ini. Yang kemarin sudah berlalu. Yang besok kita gak tahu, kita masih hidup atau tidak. Kita hidup hari ini. Maka kita banyak untuk melakukan kebaikan. Lupakan semuanya. Semua yang terjadi, lupakan. Kenapa kalau kita gak lupakan, terus kita akan sedih. Dan itulah setan menggoda kita. Kita akan dendam kepada orang, terus. Akhirnya hidup kita selalu dalam kesulitan, kesusahan, kesedihan. Dan itu setan. Sedangkan orang beriman, Allah katakan dalam Al-Quran, jangan apa? Wala tahinu, wala tahzanu, wala tahinu. Jangan lemah, jangan kamu bersedih hati. Kita ini paling tinggi. Makanya itu, orang beriman, orang lupakan. Sudah kalau orang-orang itu melakukan demikian, kezoliman, kan juga tetap akan dihisab dari kiamat. Kalau dia adalah orang-orang yang dekat dengan kita, kita maafkan. Saudara kita, family kita yang berbuat demikian, maafkan. Kan Nabi menyuruh, wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang menzolimi kamu. Suruh maafkan. Kalau memang dia sebagai musuh, segala macam, kalau memang kita maafkan, maafkan. Tapi kalau kita gak mau, lupakan sudah. Lupakan. Kan Allah gak melupa dengan semua yang terjadi itu. Tapi kalau kita hidup terus, gak bisa lepas dari itu, berarti kita gak menerima apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Dan itu justru tambah susah hidup kita dengan sebab itu. Jadi itu, perhatikan, lupakan semuanya, dan kita ingat karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, kita masih bisa ibadah, masih berzikir. Ini syukur kepada Allah atas semua nikmat itu. Ya, yang lain silakan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Masih dari pesan singkat dari pendengar yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya memiliki kekurangan karena ada ketakutan yang berlebih atau kecemasan yang berlebih di saat ada musibah, ada ujian dan takdir yang sudah atau yang sedang saya alami. Untuk mengobati hal tersebut, saya hilangkan dengan cara menceritakan hal tersebut kepada saudara atau kaum muslimin yang lain. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Ya. Tadi sudah kita bahas itu. Kalau kita mendapatkan kesulitan, kesusahan, kita adukan kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada manusia. Yang memberikan cobaan, ujian siapa? Allah. Yang menghilangkan cobaan, ujian siapa? Allah. Itu harus kita ingat tuh. Enggak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kita, kesusahan kita, penyakit kita kecuali Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dalam surah Yunus di ayat 107. Apabila kamu terkena kemudaratan, bahaya, musibah, penyakit, bencana, enggak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah. Yakin itu. Kalau itu sudah kita ketahui, adukan semua kepada Allah, menceritakan kepada orang, tidak ada manfaatnya. Hilang itu ganjaran, itu hilang, pahala itu hilang. Bahkan tambah dosa kita. Bahkan kita menceritakan, kita tidak apa? Tidak redho dengan apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Kita enggak sabar, enggak redho. Jadi jangan ceritakan apa yang menimpa kita, adukan semua kepada Allah. yang mau mendengar keluhan kita, kesulitan kita siapa? Allah. Manusia enggak akan mendengar. Paling manusia cuma mendengar aja. Ya kasihan ya. Kasihan. Cuma kasihan doang. Enggak ada lagi apa yang bisa dibantu, enggak bisa. Yang bisa menghilangkan kesulitan kita hanya satu, yaitu Allah. Itu harus yakin orang beriman. Jangan diadukan pada manusia, jangan. Apalagi berkaitan dengan masalah rumah tangga, tutup rapat-rapat, jangan orang lain tahu. Adukan kepada Allah. Yang pasti memberikan jalan keluar itu pasti Allah. Yang memudahkan semua urusannya itu pasti Allah. Diadukan, diceritakan kepada teman kita, saudara kita, mau ngapain? Enggak ada manfaat sama sekali. Udah jelas itu dosa, udah jelas kita tidak sabar, tidak redho dengan apa yang Allah takdirkan. Tutup semua rapat-rapat dari apa yang terjadi. Hatta seandainya kita sakit, jangan ceritakan pada orang. Ini baru terpapar COVID, dimasukkan fotonya, diceritakan. Ini dai kena COVID. Ya Allah, ya Rabbi. Tutup semuanya. Adukan kepada Allah. Yang bisa menghilangkan bukan orang lain, Allah. Allah coba kita. Allah ingin lihat kita ini jujur apa tidak. Iman kita benar atau tidak. Allah ingin uji kita. Tapi kemudian enggak sabar semuanya. Justru yang enggak sabar itu siapa? Orang-orang yang sudah ngaji gitu. Orang awam kena, diam aja. Yang sudah ngaji, oh cerita semuanya. Apalagi dengan ada sekarang ini WA segala macam, cerita pada orang. Enggak boleh dalam Islam. Tutup semua rapat-rapat. Adukan kepada Allah. Yang lain. Jazakallahu khairan, jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Berikutnya masih dari pesan singkat dari pendengar kita, pemirsa di Tanah Wolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana penjelasan Pak Ustadz bahwa kalau ada muslim atau keluarga kita yang meninggal dunia, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tetapi terkadang kita melihat bila orang yang sangat kita cintai wafat, maka serta-merta terucap dari lisan kita, kenapa dia yang dipanggil oleh Allah, kenapa bukan saya? Lalu bagaimanakah hukumnya terhadap ucapan tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Nggak boleh, itu haram mengucapkan demikian. Nggak boleh. Artinya ketika yang dicabut nyawa itu orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, atau orang yang kita cintai, itu berarti Allah sudah apakan itu? Allah sudah takdirkan, itu sudah ajal. Jangan lagi kita bilang kenapa enggak saya saja, langsung tuh biasanya seperti itu langsung dikabulkan sama Allah itu. Meninggal juga dia. Dan ini terjadi. Ada sebagian terjadi karena kan begitu orang dicabut ruhnya, malaikat ada di situ. Kata Nabi, jangan kalian mengucapkan kecuali yang baik. Karena malaikat mengaminkan. Karena ada saudara yang meninggal, ini terjadi ini, waqi ini, kenyataan. Ada saudara itu meninggal, kemudian dia sudah, kok dia yang meninggal, kok enggak saya? Langsung dicabut juga nyawanya, dua-duanya meninggal. Karena di saat itu malaikat mengaminkan doanya orang. Maka kata Nabi, jangan kalian mengucapkan kecuali kebaikan. Karena dia hadir di situ. Jadi mestinya orang beriman, begitu ada yang meninggal, sudah ajal. Kenapa yang meninggal yang soleh-soleh, yang taat, dai, yang jahat, penjahat enggak, yang koruptor enggak dimatikan? Yang soalnya ini sudah ketentuan Allah dan hikmahnya sangat banyak. Hikmahnya sangat banyak. Jadi orang beriman ketika terjadi yang demikian, jangan kok kenapa, enggak boleh mengatakan kok kenapa. Kalau takdir sudah, imani, jangan kenapa begini, kok kenapa begini, enggak boleh. Ini sudah kita bahas kan pada pembahasan bulan yang lalu tentang takdir. Enggak boleh ucapannya karena akan membawa kepada kekafiran. Enggak terima dia. Bapak Allah enggak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah enggak boleh tanya apa yang Allah perbuat dan mereka akan ditanya oleh Allah. Jadi enggak boleh kita bertanya, kenapa Allah begini? Enggak boleh. Kok kenapa ini terjadi begitu? Enggak boleh. Imani semuanya. Karena Allah sudah takdirkan. Mungkin ada satu lagi terakhir. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Masih dari pesan singkat yang kami angkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, saat ini saya sudah bekerja dan pekerjaan tersebut dan dalam pekerjaan tersebut masih ada banyak kesempatan untuk bisa belajar dan ibadah. Akan tetapi sering sekali timbul perasaan bagi saya untuk keluar dari pekerjaan agar bisa fokus di dalam belajar ilmu agama. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah ini menolak takdir dan tidak bersyukur atas nikmat Allah untuk bekerja? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan ya Ustaz. Masuknya kepada tidak bersyukur. Artinya Allah sudah berikan kepada dia pekerjaan, dia bersyukur kepada Allah. Kan dia wajib untuk mencari apa? Nafkah, wajib. Wajib. Tinggal dia bagaimana mengatur waktunya. Atur waktunya. Dia wajib untuk mencari nafkah buat dia, buat istrinya, buat anaknya, buat orang. Dia wajib mencari nafkah. Dia enggak boleh hidup ini bergantung pada manusia, tidak boleh. Itu prinsip dalam kita hidup, enggak boleh bergantung pada manusia. Kita wajib untuk bekerja, wajib mencari nafkah. Allah memuji orang-orang yang berdagang, berusaha, tapi tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Itu anda ingat itu. Allah memuji orang yang berdagang, dia bekerja, tapi dia tidak lalai dari mengingat Allah. Antum lihat dalam surah An-Nur. Jadi bukan Allah puji orang yang di masjid saja, tidur di masjid. Allah enggak puji itu, tidak. Semua ibadah Allah enggak puji yang seperti itu. Sebab hidup ini untuk dia bekerja, usaha, dan juga untuk ibadah kepada Allah SWT. Sekarang dia tidur di masjid, dia mengharap belas kasihan dari orang lain, enggak boleh. Di ayat 37 di surah An-Nur, surah 24. Kan di ayat 36-nya Allah menyebutkan fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkar fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal ashal. Di rumah-rumah, maksudnya masjid-masjid yang Allah izinkan diangkat namanya dan disebut namanya, bertasbih kepada Allah padanya pada waktu pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Itu laki-laki yang tidak melalaikan mereka perdagangan dan jual beli. Jadi Allah menetapkan di sini adanya perdagangan, adanya jual beli, tapi dia tidak lalai. Dari apa? Dari mengingat Allah. Enggak lalai dari berzikir, enggak lalai dari sholat, enggak lalai dari mengeluarkan zakat. Mereka takut kepada Allah, yaitu kepada hari yang berbolak-balik hati dan pandangan. Dia enggak takut. Artinya dia, maksud saya, dia takut kepada Allah. Takutnya nanti dia dihisap dengan hisap yang berat di hari kiamat nanti. Justru tetap dia dagang, tetap dia usaha, tapi tetap dia berzikir kepada Allah. Antum lihat lagi dalam surah Al-Jumu'ah. Kan Allah menyebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, selesai salat Jumat di surah apa? Pertebaran di muka bumi. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila selesai salat Jumat, bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah, mencari usaha, mencari nafkah. Tapi Allah sebutkan, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia. Jadi enggak disebutkan kalian jangan kerja, jangan. Enggak ada tuh, jangan kerja, jangan usaha, enggak. Disuruh kerja, disuruh usaha, disuruh dagang, tapi tetap ingat kepada Allah. Tetap antum bagi waktu untuk nuntut ilmu. Antum lihat, orang yang paling mulia di muka bumi ini siapa? Para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana para nabi? Tetap dakwah aja, apa ada usaha? Usaha. Nabi Daud usaha, Nabi Zakaria usaha, nabi-nabi yang lain punya usaha. Tetap dibagi, usaha tetap wajib, karena dia harus mencari nafkah kan. Mereka enggak mengharapkan sesuatu dari dakwahnya. Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Tinggal kita bagi waktu, ini dagang, ini usaha, kan bisa 2-3 jam bisa orang usaha kerja, itu bisa. Sisanya untuk belajar, untuk baca, untuk ngajar, untuk dakwah, bisa diatur waktunya. Antum lihat para ulama salaf bagaimana mereka? Tetap usaha. Imam Ahmad tetap usaha. Imam Abdul Razzaq As-Sanani tetap usaha. Banyak lagi para ulama yang lain, rahimahumullah. Jadi enggak menggantungkan hidupnya pada manusia. Sekarang enggak kan? Sudah Ustaz, enggak usah ngapa-ngapain Ustaz, diam di rumah aja. Kita yang jamin. Oh enggak enak kan nikmat hidup bergantung pada manusia. Yang nikmat hidup bergantung hanya kepada Allah. Tapi tetap usaha. Tetap dagang, tetap segala macam. Tapi tidak melalaikan dia dari mengingat Allah. Waktunya sholat berjamaah dikumandangkan azan, dia tinggalkan semua. Rapat, kerja, segala macam dagang ditinggalkan, sholat berjamaah. Dia sholat sunat, sholat yang wajib, dia berzikir kepada Allah. Itu yang nikmat. Jadi bukan dia tinggalkan kerja, udah kasih kerja, syukur kepada Allah. Karena itu wajib bagi dia mencari nafkah untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tua. Kalau dia belum punya istri, wajib dia untuk mencari nafkah untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Tapi tetap dia wajib belajar, tetap dia wajib usaha, tetap wajib dia untuk menuntut ilmu, berzikir kepada Allah, membaca kitab-kitab dan yang lainnya. Tetap itu dibagi waktunya. Jadi tinggal dia ngatur waktunya. Jangan, wah nanti saya kalau kerja saya gak bisa ibadah. Terus kalau untuk ibadah, untuk cari nafkah siapa? Yang ngarepin dari manusia. Gak boleh dalam Islam. Saya fokus dakwah aja dah, nanti biar murid-murid yang jamin dia. Gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Kita harus usaha. Itu dia tong salafus saleh. Yang lebih mulia siapa? Para sahabat, khairun nas sebagai manusia. Tetap dagang, tetap usaha mereka. Tapi tetap dakwah gak tinggal, zikir gak tinggal, ibadah gak tinggal. Tinggal antum berusaha bagi waktu. Jangan mau kalau dikatakan, udah antum diam aja di rumah deh, kita yang jamin. Jangan mau. Jangan. Tetap usaha. Yang terbaik kita makan dari mana? Dari keringat sendiri, dari rezeki yang kita cari. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh orang dari usaha dia sendiri. Itu yang terbaik. Min athyabi ma akala rajul min kasbihi. Min athyabi ma akala rajul, sebaik-baik yang dimakan oleh seorang min kasbi, dari usaha dia. Bukan dari orang lain. Bukan sekarang ini enggak. Setiap orang ngarepin dari orang lain bantuan, donasi. Gak boleh dalam Islam. Ada ustaz yang tiap hari kerjaannya bagaimana supaya dapat sesuatu dari orang. Gak boleh dalam Islam. Pokoknya kita ngarepin pemberian dari orang. Gak boleh. Kita hidup ini tidak boleh bergantung pada manusia. Kita bergantung pada Allah. Itu harus ingat. Kita jadi contoh bagi yang lain. Jelas sampai sini? Ini banyak nih. Kalau udah ngaji, ah udahlah. Kerja ditinggalkan. Ngaji aja, gak ada pujian yang seperti itu. Yang dipuji oleh Allah, yang bekerja, yang usaha, tapi tetap dia berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.